Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanit talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab ke-52, bab la yuqal assalamu ala Allah, bab larangan mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Bab penjelasan tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam bab ini insyaallah ta'ala akan dijelaskan kepada kita tentang larangan ucapan assalamu ala Allah, karena hal tersebut menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Dan apa sebabnya? Apa sebabnya larangan itu atau ucapan itu bisa menafikan kesempurnaan tauhid? Baik. Namun sebelumnya perlu kita jelaskan makna salam. Apa yang dimaksud dengan salam? Ya. Assalam itu kalau kepada makhluk maka dia ada dua makna. Assalam kalau kita ucapkan kepada makhluk dia ada dua makna. Makna yang pertama yaitu penghormatan, penghormatan kepada saudara kita. Kita ucapkan assalamualaikum atau kita mengirim salam, sampaikan salamku kepada fulan, itu berarti penghormatan kepadanya. Baik. Makna yang kedua itu adalah doa, doa agar selamat dari berbagai macam kekurangan dan berbagai macam hal yang tidak disukai. Selamat dari berbagai macam kekurangan atau hal-hal yang buruk yang tidak disukai. Taib. Ini apabila kita sampaikan kepada makhluk. Kemudian ada makna yang ketiga. Assalam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Al-Malikul Quddus Assalam. Di antara nama-nama Allah Al-Malik, Al-Quddus dan Assalam. Dan maknanya adalah yang selamat dari berbagai macam kekurangan, ya, bersih, ya, dari berbagai macam kekurangan dan aib. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, sifat-sifat yang mulia yang tidak mengandung aib atau kekurangan dilihat dari sisi manapun juga. Ini makna salam. Baik. Adapun ucapan seseorang assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, maka di sini ada dua kesalahan, ya. Sebelum kita masuk membacakan hadis tentang larangan hal tersebut, kita jelaskan dulu apa kesalahannya mengucapkan assalamu ala Allah. Di sini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kalau orang mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, itu seakan-akan dia memiliki keyakinan Allah itu belum selamat. Dalam artian masih ada kekurangan-kekurangan padanya, masih ada aib-aib padanya. Ini jelas merupakan kesalahan yang menafikan tauhid atau bahkan bisa menghilangkan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebab Allah itu sendiri adalah assalam, yang bersih, yang suci dari sifat-sifat kekurangan. Baik. Kesalahan yang kedua, kalau orang mengucapkan assalamu ala Allah, itu maknanya dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan atau membersihkan dirinya sendiri. Iya. Dan ini merupakan kesalahan sebab Allah subhanahu wa ta'ala dimintai doa dan bukannya didoakan. Ini merupakan kesalahan sebab Allah subhanahu wa ta'ala harusnya dimintai doa untuk makhluknya, bukannya didoakan. Tapi ini dua sisi kesalahan ucapan assalamu ala Allah. Jadi maksud penyebutan bab ini untuk menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna kemuliaannya dan ketinggiannya, sehingga tidak mengandung celah dan tidak mengandung aib dilihat dari sisi manapun juga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus su' walillahil mathalul a'la. Orang-orang yang tidak beringat dengan akhirat, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat memiliki sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Surat An-Nahl ayat ke-60. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang baik di langit maupun di bumi. Ini Allah menguasai langit dan menguasai bumi. Surat Ar-Rum ayat ke-27. Jadi inti dari pembahasan di dalam bab ini adalah menjelaskan ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya sehingga tidak mengandung celah sedikit pun. Ini setelah pada bab yang sebelumnya belum menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maka pada bab ini ingin ditekankan kemuliaan dan ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan satu dalil, qala al-muallif rahimahullah fi sahih, di dalam kitab as-sahih, yakni Sahih Al-Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. An Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kami dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, qulna assalamu ala Allah min ibadih. Maka kami katakan keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Ini di dalam salat, di dalam riwayat yang lain dijelaskan, di dalam tasyahud, ya, di dalam bacaan tasyahud. Kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadih, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, juga kami mengucapkan keselamatan atas fulan dan fulan. Dalam riwayat yang lain dijelaskan fulan dan fulan di sini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Baik. Maka jelaslah hadis ini terdapat larangan seorang mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Sebab nama Allah assalam, yang di situ mengandung sifat as-salim min kulli nafsin wa aib, keselamatan atau kebersihan dan kesucian dari setiap kekurangan dan aib. Maka tidak perlu mengatakan assalamu ala Allah, sebab Allah sendiri sudah salam. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepadanya, bukan mendoakan untuknya. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri, permohonan itu untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang lain, untuk makhluk. Seperti di sini, mendoakan keselamatan juga untuk malaikat, untuk makhluk, hatta malaikat. Sampai malaikat pun membutuhkan untuk didoakan. Karena mereka makhluk, makhluk selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, dia tidak butuh dengan doanya makhluk. Dia yang mengabulkan doa. Baik. Maka di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam, yang artinya selamat atau suci atau bersih dari berbagai macam kekurangan dan aib. Sehingga seorang tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, doa agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini pada bab ini, yang pertama, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Yang kedua, assalam adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan sebab pelarangan dan makna nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disyariatkannya untuk mengajar orang-orang yang jahil dan mengingkari kesalahan mereka, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat dan menyalahkan kesalahan mereka, para sahabat kemudian tidak mengatakan jangan suka menyalah-nyalahkan. Karena tentunya kita menyalahkan saudara kita kalau memang salah, itu untuk bertujuan baik agar dia bisa merubah kesalahan tersebut dan tidak terus-menerus berada di atas kesalahannya. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan menyebutkan sebab kenapa hal itu dilarang. Ini teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melarang. Apalagi kalau kita melarang anak-anak yang masih belum banyak tahu dan pingin banyak tahu. Kalau kita larang, dia tanya, kenapa sih harus begini, Bu? Kenapa harus begini, Pak? Dan seterusnya. Ini harus dijelaskan sehingga mereka bisa tenang hatinya. Ini manfaat. Manfaat kalau kita melarang dan kita jelaskan apa sebab pelarangan tersebut, maka akan menenangkan hati orang yang dilarang tersebut. Dan juga faedah yang lain, hal itu menjelaskan ketinggian syariat Islam. Ini faedah yang pertama, kalau kita melarang disebutkan dengan sebab pelarangan tersebut, itu akan menenangkan hati orang yang dilarang. Orang yang dilarang melakukan satu hal, tenang hatinya, tahu kenapa dilarang, sehingga dia bisa menggunakan akalnya juga. Ini bukan sekedar taklid tanpa mengetahui kenapa hal ini dilarang, kenapa hal itu diperintahkan. Walaupun tidak semua perintah dan larangan itu bisa kita pahami maknanya, iya. Namun tetap mesti ada illah di situ, ya, minimal illahnya karena Allah melarang, karena Rasul melarang, iya. Namun kalau ada illah yang lain yang bisa lebih menenangkan, kita menjelaskannya. Ada sebab yang lain, sebab larangan. Baik. Faedah yang kedua, hal itu menerangkan tentang ketinggian syariat Islam. Ketinggian syariat Islam. Jadi faedah yang pertama, kalau kita melarang dengan disertai dengan penjelasan sebab larangan, akan menenangkan hati orang yang dilarang. Faedah yang kedua, hal itu mengandung penjelasan tingginya syariat Islam. Dari mana sisi ketinggiannya? Bahwasannya setiap perintah di dalam syariat Islam, demikian pula larangannya, itu selalu mengandung hikmah. Itu selalu mengandung hikmah. Sebab syariat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang maha hikmah, Al-Hakim, maha hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu karena ada hikmah yang besar di balik itu. Baik. Jadi ini sisi yang pertama, ya. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang sesuatu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang mubah, ya, sebagai penggantinya. Hal yang boleh atau yang diperintahkan sebagai penggantinya. Baik. Ini bentuk, ya, bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita melarang sesuatu yang haram, maka kita jelaskan hal yang bisa menggantikannya, hal yang boleh dilakukan sebagai pengganti yang haram tersebut. Kalau pacaran dilarang, kalau berzina dilarang, apa yang boleh? Menikah. Dijelaskan dan diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan. Jangan sebaliknya, menikah dipersulit, dipatok mahar yang tinggi, atau kadang maharnya cuma seperangkat alat sholat, tapi uang belanjanya bisa ratusan kali lipat dari seperangkat alat sholat. Ini berlebihan dan menyulitkan orang yang mau menikah. Sebaliknya, justru perzinahan atau pacaran yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu dipermudah. Ini kesalahan besar, ya. Kesalahan besar. Baik. Hendaklah kita melarang yang haram dan mempermudah yang halal. Melarang yang haram dan mempermudah yang halal merupakan petunjuk Nabi kita yang mulia, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dan kemuliaannya, ya, yang tidak mengandung celah atau aib sedikit pun, ya, sehingga seorang tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung aib, ya, yang mengandung aib atas Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang menggambarkan di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan dan memiliki aib sehingga perlu didoakan, perlu mendapatkan keselamatan dan doa dari hamba-hambanya. Ini tidak dibolehkan sebab hal itu mengandung persangkaan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih memiliki aib, masih memiliki kekurangan, masih memiliki kemungkinan akan ditimpakan keburukan oleh makhluknya, padahal tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah As-Salam, maknanya adalah yang suci, yang bersih, yang selamat dari berbagai macam kekurangan dan dari berbagai macam aib. dan berbagai macam keburukan. Taib. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dimurkan Allah SWT, demikian dari pembahasan berkenaan dengan yaitu tidak bolehnya kita mengucapkan assalam atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diambil faedah dari pembahasan ini, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bolehnya kita untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun juga bentuknya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha sempurna, Maha tinggi dari segalanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan pagi hari ini bisa kita ingat bersama-sama dan bisa diambil faedahnya yang banyak sekali. Taib, insyaallah kita masuk pembahasan berikutnya seperti biasa. Insyaallah Ustaz Luna akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua, dan terima kasih bagi Anda semua yang telah mengirimkan SMS-SMS-nya. Semoga bisa berlangsung terus kesetiaan Anda bersama kami di 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah. Taib, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Ustaz, berkemiang syar'i pada anggota tubuh mana saja, dan apakah di pondok An-Nur As-Salafi ada enggak? Baik. Bekamiang syar'i disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW berbekam di anggota tubuh tertentu. Namun yang seperti ini itu dikembalikan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahlinya. Kalau bukan ahli, sebaiknya jangan coba-coba, sebab ini berbahaya. Jadi untuk berbekam itu harus dikembalikan kepada ahlinya, di mana tempat yang pas, ya, untuk penyakitnya tersebut. Dan telah terjadi orang yang bukan ahlinya yang kemudian melakukan pembekaman, lalu kemudian bukannya menyembuhkan, ya, malah menambah parah penyakit. Apakah di pondok An-Nur As-Salafi ada enggak? Insyaallah ada. Insyaallah ada, Bu Dokter, ya, untuk siapa? Untuk Putri ada Ibu Dokter kita yang bisa membekam. Adapun untuk ikhwannya, wallahu alam. Siapa? Ya, yang ikhwannya ini mungkin perlu diuji dulu. Apakah hukumnya musabaqah tilawatil Quran dan hifdzil Quran? Ini pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, dan jawabannya tidak mengapa. Tidak mengapa insyaallah taala perlombaan seperti musabaqah Al-Quran, perlombaan musabaqah Al-Quran, dan darinya diberikan hadiah. Darinya diberikan hadiah. Hanya saja tentunya orang yang mengikuti musabaqah tersebut hendaklah dia mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ingin meluaskan syiar-syiar Islam, ya, dan menambah kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap, ya, terutama terhadap anak-anak, ya, dan orang-orang yang belum balik, dan orang-orang yang belum kuat keimanannya. Sebab Nabi SAW biasa memberikan hadiah yang besar, ya, kepada orang-orang yang dilihat keimanannya belum kuat. Seperti ketika Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma itu masuk Islam, ya, Nabi SAW ketika membagikan ghanimah, itu memberikan ghanimah yang besar kepada mereka. Justru orang-orang yang sudah lama masuk Islam tidak diberikan sebesar itu. Itu tujuannya untuk lebih menguatkan keislaman mereka. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah memberikan kambing pada seorang Arab Badui, ya, yang belum masuk Islam. Belum masuk Islam, masih kafir. Diberikan hadiah kambing sebanyak satu lembah. Satu lembah itu adalah di antara dua gunung. Diberikan semuanya kepadanya dengan harapan dia mau masuk Islam. Sampai orang baru ini kembali ke kampungnya, langsung dia mengatakan, "Ai kaum aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Demi Allah, sesungguhnya Muhammad benar-benar memberikan sebuah hadiah tanpa takut dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan tentang makna hadis ini, "In qala ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islam ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha." Kata beliau, meskipun awalnya seorang itu masuk Islam karena dunia, maka setelah dia masuk Islam, yang dia diajarkan tentang Islam, maka jadilah Islam itu lebih dia cintai dari dunia dan apa yang ada di atas dunia ini.

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan dalam Al-Mughni bahwasanya hukumnya makruh apabila seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebab, dan bisa menjadi haram kalau itu bisa membahayakan, baik membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Orang lain dalam hal ini istrinya dan anak-anaknya. Kalau dengan menceraikan istrinya menyebabkan anak-anaknya menjadi terlantar, atau anak-anaknya menjadi depresi dan sebagainya, demikian pula istrinya tersebut, maka hal ini diharamkan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Iya. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Baik. Adapun sekedar pingin pasangan baru, tidak perlu menceraikan istri yang pertama, ya. Kita dibolehkan, laki-laki dibolehkan menikah, ya. Ini termasuk bagian dari kesempurnaan syariat. Apabila suami merasa tidak cukup dengan satu istri, ya ini biasa, hal yang wajar. Atau dia merasa lebih dapat menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari perzinahan, kalau dengan menambah istrinya, maka dihalalkan baginya. Dihalalkan baginya, dan kemaslahatan yang dia raih juga kemaslahatan bagi istri-istrinya sendiri, ya. Berapa banyak wanita-wanita yang belum juga menikah, padahal umur sudah semakin bertambah, atau lebih tepatnya berkurang, karena sudah dekat kepada kematian, dan belum ada yang mau memperistri mereka, ya. Padahal mereka membutuhkan suami yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya. Ini kemaslahatan yang sangat besar. Dan orang-orang kafir tahu yang seperti ini, sehingga mereka contohkan kepada kaum muslimin kehidupan mereka. Kalau suami itu tertarik kepada wanita lain atau tidak cukup dengan istrinya, maka dengan apa? Dengan berselingkuh. Iya. Ini contoh dari orang-orang kafir. Adapun dalam Islam, kalau dia merasa ingin menikah lagi, tidak mengapa insyaallah taala. Dia menikah lagi. Ini terdapat kemaslahatan yang banyak. Baik. Demikianlah, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun hadis Abu Gadul halal ilallahi at-talaq, yang halal, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, cerai, itu hadisnya dhaif sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Juga hadis innallaha taala la yuhibbu adh-dhawaqina wala adh-dhawaqat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai laki-laki dan wanita yang sukanya hanya mencicipi saja. Setelah dicicipi, diceraikan. Ini hadis juga da'if, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Da'iful Jami'. Taib. Namun ada hadis yang sahih yang melarang wanita minta cerai tanpa ada sebab syar'i. Berbeda dengan laki-laki. Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjahat talak min ghairi ba'sin faharamun alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada sebab syar'i, maka haram atasnya mencium bau surga. Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Jadi wanita secara mutlak haram baginya untuk minta cerai tanpa ada sebab. Adapun laki-laki, hukum asalnya makruh, ya, tidak sampai haram, namun bisa membawa kepada keharaman sebagaimana telah kita jelaskan. Tetapi wanita tidak boleh dia meminta cerai tanpa ada sebab, termasuk dosa besar. Iya. Hikmahnya dijelaskan para ulama karena wanita itu kurang akal dan agamanya, sedangkan laki-laki itu bisa lebih berpikir secara matang untuk memutuskan sebuah perceraian. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika khatib membaca doa pada khutbah Jumat? Apakah jamaah harus amin berulang-ulang sampai mengangkat tangan, atau bagaimana tangan itu seharusnya? Pertama, masalah mengaminkan tidak mengapa insyaallah taala tanpa mengeraskan suara. Ini pendapat Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Adapun mengangkat tangan itu bagi khatib dan bagi makmum tidak disyariatkan ketika khutbah Jumat, kecuali pada doaul istisqa. Kalau imam membaca doa istisqa ketika khutbah Jumat, maka dia mengangkat tangan dan diikuti oleh makmum. Adapun selain itu, maka tidak mengangkat tangan, dan ini dicela oleh para salaf, ya, mengangkat tangan ketika khutbah tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masih muda pengin nikah tapi belum berpenghasilan, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha mencari penghasilan-penghasilan yang halal, mencari penghasilan yang halal, walaupun tidak memiliki penghasilan yang tetap, ya, kemudian seorang menikah, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan memenuhi ya rezekinya. Jangan khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, solusinya sederhana, kita tetap berusaha dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam keumuman hadis, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Orang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Kalau seorang khawatir dengan kemaksiatan, dengan perzinahan, lalu dia ingin menikah karena itu, misalkan, insyaAllah ta'ala Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang sangat baik, yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki yang melimpah, ya, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mohon dengan jelas, orang lain sedekah pada madrasah atau pesantren dan saya memimpinnya, apa saya halal kalau ikut makan sedekah itu? Kalau sedekah itu untuk pesantren secara umum, maka tidak mengapa insyaallah taala semua orang yang terlibat dalam pengurusan pesantren tersebut untuk ikut, ya, menikmati sedekah tersebut. Tentunya mengambil sesuai dengan haknya dan tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Kecuali kalau orang yang bersedekah itu mensyaratkan, ini saya sedekah khusus untuk santri atau guru-guru yang kurang mampu, maka tentunya guru-guru yang sudah mencukupi atau santri yang sudah mencukupi tidak mendapatkan bagian darinya. Tapi kalau sifatnya umum, maka semuanya boleh insyaallah ta'ala. Baik, dalam tahiyat yang betul, assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayyuhan nabi, iya, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Asyarhul Mumti, yang benar adalah assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalamualaika ayuhan nabi, berdasarkan riwayat yang sahih, riwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Al-Muwatta, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membaca assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya pada masa kepemimpinan beliau, dan para sahabat mendengarkan, para sahabat tidak mengingkari, para sahabat tidak mengingkari. Adapun ucapan assalamu ala nabi, terdapat riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, namun dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ini dari ijtihad beliau, dari ijtihad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini ijtihad sebagian sahabat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka bacaannya dirubah, bukan assalamu alayka tapi assalamu ala nabi. Namun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengajarkan hal itu, padahal beliau tahu beliau akan meninggal dunia. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau tahu beliau akan meninggal dunia. Karena Allah telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati, mereka juga akan mati. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, setelah saya mati kalian baca assalamu ala nabi. Tapi beliau hanya mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi yang benar assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan assalamu ala nabi. Dan para sahabat berijtihad, kalau mereka salah mendapatkan satu pahala, dan mereka salah, dan mereka benar mendapatkan dua pahala. Baik. Saya ingin tanya nih, mautul ilmi bifakhidaiha, itu kalam apa? Itu kalam ulama. Matinya ilmu atau hilangnya ilmu, atau lebih tepatnya faqadal ilm baina fakhidaihi almar'ah, baina fakhidaihi almar'ah, ya. Ilmu itu hilang di antara dua paha wanita. Itu maksudnya sekedar menjelaskan pada umumnya, atau sekedar peringatan bahwasanya ada sebagian penuntut ilmu, ketika sudah menikah, mereka meninggalkan majelis ilmu. Sehingga seakan-akan ilmunya itu hilang. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau belajar lagi. Karena kesibukan-kesibukan, ya, mengurus keluarga, mengurus istri, anak-anak dan seterusnya. Ini sekedar peringatan. Baik. Tapi kalau dijadikan itu sebagai sebuah patokan, maka itu berlebihan. Ya. Berapa banyak para ulama dan para talabatul ilm menikah, namun mereka tetap bersemangat menuntut ilmu, ya. Bahkan lebih baik daripada itu, ya. Lebih baik daripada keadaannya sebelum menikah, ya. Jadi intinya ini hanya sekedar peringatan, ya. Hati-hati. Baik. Wallahu alam. Di jari manakah seorang wanita dibolehkan memakai perhiasan cincin? Apakah ada larangan memakai cincin di jari telunjuk? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan insyaallah ta'ala. Ini termasuk perkara mubah, di mana saja boleh digunakan. Ada yang mengatakan baca Al-Quran seperti yasinan di malam Jumat pahalanya sampai pada orang yang sudah mati. Dan saya melakukannya sampai sekarang. Jadi bingung Pak Ustaz. Yang benar, membaca Al-Quran seperti yasinan di malam Jumat, pahalanya tidak sampai kepada orang mati. Sebab untuk mengatakan pahala itu sampai atau tidak pada orang mati harus ada dalil. Dari mana kita tahu? Apakah ada tukang pos yang mengantarkan lalu dia menyampaikan kiriman Anda sudah sampai? Kan tidak. Kita tahu yang seperti ini dari dalil, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Apakah sampai atau tidak, apa yang kita amalkan untuk mayit? Kalau bersedekah untuk mayit, ada dalilnya. Seperti dalam hadis Sa'ad bin Ubadah, kisah Sa'ad bin Ubadah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah bermanfaat bagi ibuku yang sudah meninggal kalau aku sedekahkan harta untuk beliau? Kata Nabi SAW, iya bermanfaat. Lalu beliau bersedekah kebunnya. Ini jelas ada hadis, ada dalilnya. Tapi kalau baca Al-Quran, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sampai kepada mayit. Demikian pula termasuk kebid'ahan yang dibaca hanya Yasin misalkan. Ini perlu dalil juga. Apakah Yasin saja yang dibaca? Bukan ayat yang lain. Kenapa tidak ayat yang lain? Taib. Demikian pula pengkhususan malam Jumat. Mana dalilnya? Malam Jumat dikhususkan membaca Yasin. Kenapa harus malam Jumat? Kenapa harus Yasin saja? Itu harus ada dalil juga. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan dalil. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu termasuk kebid'ahan. Ya. Mengada-ada di dalam agama tanpa ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan beliau telah mengingatkan dalam hadis Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan atau tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Jadi, jangan kita capek-capek beramal tapi amalan itu tertolak karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, jazakallah khairan kepada Ustaz Fadilah Sofyan. Alhamdulillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, telah selesai tadi tanya jawab. Bagi Anda semua para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang mau mengirimkan SMS-nya, silakan Anda kirimkan di 085-2233-00595. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk InsyaAllah akan dijawab satu persatu. Tapi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, saya ulangi tadi jawaban Ustaz berkenaan seorang suami ya, yang menceraikan istrinya tanpa sebab, maka dijelaskan tadi hukumnya makruh, tidak boleh ya. Bahkan sampai kenikatan haram apabila di situ ada mudharat untuk dia dan anak atau istrinya. Bahkan berikan solusi bagi Anda para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang mau mengamalkan seperti ini, Anda berikan solusi untuk menambah saja. Tapi mungkin ini sekilas pengulangan ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan faedah kepada kita semua. Taib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.